Terlelap dalam rasa, dalamnya apapun kian terasa. Air mata dan kepedihan hati mengisi hari-hariku tanpamu. Cinta yang hujan tak kemana, ku harus relakan. Dan bila cintamu telah menghilang, kenanglah aku. Jiwa yang tetes air mata, oh, mencoba untuk mengenang cintamu sampai kapanpun kan.